Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Baik, kita lanjutkan bacaan kitab Syarah Ibn Aqil atau Syarah Ibn Aqil rahimahullah ala Al-Fiyah Ibn Malik. ترفعه كان المبتدا اسما والخبر تنصيبه ككان سيدا عمر يا حمزه عارف بس كان قصد لفظه فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه ظ الضمه مقدره معنى مذور اشقاق المحل بحلقه الحكايه المبتدا مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتح الظاهر على اخره معنى مذور يا تعذر اسما hal al-mubtada i'rabnya bagaimana al-mubtada maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah dhahirun ala akhirih fathah muqaddarah ala akhirih al-alif mana mizur ya at'azzur isman ya isman isman hal muawwal min al-mubtada wal khabar mansubun bi fi'lin yufassiruhu ma ba'dah tanzibuhu فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النصب والجازم وعلامة رفعه الضمة ظاهر آخره وفاعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره هي يعود إلى كان والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به والجملة لا محل له للإعراب لأنه جملة تفسيرية لا محل لها لا محل لها من الإعراب يعني جملة تفسيرية ككان سيدا عمر ككان جار مجرور كاف جاره لقول محذوف والجار مجرور متعلق بالخبر محذوف كان جار الجار والمجرور متعلق ب بخبر محذوف بمحذوف خبر لمبتدا محذوف محذوف لمبتدا محذوف يا كان سيدا عمر كان يفض به لفظه مجرور كان كان فعل ماضي ناقص فرفع الاسم وتنصيب الخبر مبني على الفتح سيدا خبر كان مقدم منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر آخره عمر عمر اسم كان مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهر آخره وسكن لأجل وقف والجملة من كان واسمه واسمها وخبرها في محل نصب مقول قال yeah. ما معنى ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصيبه ككان سيدا عمر كان مرفعاً مبتدا sebagai isimnya dan khabar كان مرفعاً مبتدا sebagai isimnya dan masukkan khabar seperti ucapanmu Umar adalah seorang tokoh atau pemuka iya yeah. ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال بارحا فتئ وانفك يا عرب ككان جر مجرور كاف حرف جر وكان قصد به لفظه yeah. خبر مقدم الجر والمجرور الجر والمجرور متعلق بمحذوف بمحذوف خبر مقدم ظل yeah. قصد لفظه مبتدأٌ مؤخر يا yeah. باتا أضحى أصبح أمسى yeah. وصار ليس زال بارحا فتئ وانفك معطوفات yeah. على ظل يا yeah, معطوفات على ظل بإسقاط العاطف yeah. إلا صار وانفك يا yeah. يا yeah, lanjut selanjutnya apa maknanya كان ظل باتا أضحى أصبح dan bekerja juga seperti kana, dola, bata, adha, asbaha, amsa, dan soro, serta laisa, zala, bariha, fatia, wanfaka. Ya, dola, bata, dan teman-temannya itu seperti kana dalam hal amalannya. Merupakan isim dan nasabkan khabar. Setelahnya, wahadil arba'ah li syibhin nafin aw li nafin mujba'ah. Boleh li syibhin, boleh li syabahin. Di lisanul Arab itu boleh dengan dua harokat luhuh pada syibah. Syabah ada lughahnya syibah ada syabih ada tiga lughahnya syabah syibah syabih ya wa hadhil arba'ah di rabb wa hadhil arba'ah Al-wawu al-wawu al-istinaf. Ha hal tanbih. Zi ismu isyarah. Mabni al-sukun. Fi mahali rafin mubtada. Al-arba'ah. Al-arba'ah. Badal min ha min ismu isyarah. Ya. Badal marfu'. Badal marfu'. Mithu. Marfu'an mithlu. Ala matrafihi. Matrafihi toma. الظاهر على الظاهر على آخره وسكن للوقف لأجل الوقف يا لشبه نفي أو للنفي المتباعة لشبه نفي لام حرف جر حرف جر شبه اسم مجرور بلام وعلامة جره الكسرة وهو مضاف يا نفي وجر مجرور متعلق بمتبع الآتية أو لنفي أو حرف عطف لنفي جر مجرور لام حرف جر نفي اسم مجرور بلام يا yeah. وجر مجرور متعلق في متبع يا yeah. يا yeah, معطوف على سلمية متعلق بمتبع juga متبع خبر مرفوع عطف فيه ضمة ظاهرة على آخره وسكن لأجل الوقف يا yeah. ما معنى هذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبع dan empat yang akhir ini itu apa yang empat akhir ini yang mana Zala pariha fatiha dan manfaka. Ya. Ikutkanlah padanya syibhi nafi atau nafi. Ya. Wa mitlu kana dama masbuqan bima ka'ati madumta musiban dirhama. Ya Arif. Mitlu khabar muqaddam. Wa huwa mudaf kana qasda lafdhu mudafun ilaih. Dama khabar dama mubtada makhbar. Qasida Kusida lafdu karena kusida lafdu mudaf nilai dama kusida lafdu mubtada ma'akhor masbukon hal dari dama bima hal kalau dari dama masbukon hal dari domir yang dama ada darinya sih jangan campuran masbukon hal hal min dama kan hal dari dama hal min dama ya terus bima ya jar majrur mutalik bimas bukon ya ka ya harful jar wasmul majrur mahdhuf takdiru ka kaulika mana ka'ati ya tadi bima ma itu husyid lafdhu kada apa majrur ya kemudian ka'ati madum ta musiban dirhama kaf jaratun li kaulin li kaulin mahdhuf mahdhuf takdiruhu ka kaulika ka'ati fil amr wa fa'ilhu dhamir mustatir fil amri ya wujuban takdiru anta ka a'ti fi'lu amrin mabni ala mabniun ala sukun a'ta yu'ti a'ti mabni ala hadhi azwa ala hadhi harf al illah wa fa'ilhu mustatir fihi wujuban takdiru anta ma masdariyah ma masdariyah dzarfiyah ma masdariyah dzarfiyah ma masdariyah dzarfiyah dumta fil madi nakis ya yeah. Wata ismuha wata ismuha musiban khabar dama khabar dumta khabaruha khabarus dirhama maf'ul dari a'ti maf'ulun tsanin min a'ti aina maf'uluhu al-awwal mahdhuf taqdiruhu a'ti munhajjan a'ti al-muhtaja a'ti al-muhtaja ya mudata dawamika musiban dirhama ini seringkali maf'ul pertamanya a'ti dibuang seperti dalam ayat hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum saghirun hatta yu'tukum aljizyah wa hum saghirun dibuang maf'ul yang pertamanya a'tu yu'ti ya. Kadang dibuang maf'ul pertamanya tadi contohnya hatta yu'tul jizyah ayyadi wa hum saghirun hingga mereka orang-orang kafir mau memberi aljizyah pajak dalam kondisi hina hum zahir. Di sini juga muta'alaknya atau ma'mulnya musiban mahdhuf musiban lahu yani dirham. Ada dua ma'mul yang dibuang. Ma'mul a'ti yang pertama, kemudian ma'mul musiban. Nawasikhul ibtida ada berapa macam? Kam? Dua macam. Ya, dua macam. Yang pertama al-afal. Afal yang kedua Al-Ahruf. Ya, Al-Ahruf. Contoh Al-Ahfal adalah apa? Kana. Kana. Wanna. Wa akhwatuha. Terus? Wa wanna wa akhwatuha. Wa af'al muqarabah. Ya, af'al muqarabah. Huruf? La alati la fil jinsi. Wa inna wa akhwatuha. Ma wa akhwatuha. Ma wa akhwatuha. Wa la alati la fil jinsi. Wa inna wa akhwatuha. Ya, inna wa akhwatuha. Hasan. Kana wa akhwatuha dalam hal amalan terbagi kepada berapa bagian? Dua. Dua, yang pertama yang beramal dengan yang beramal bisyarat. Jangan bisyarat dulu. Yang beramal bila syaratin. Ya, bila syaratin dulu, ini dulu yang mulia tanpa syarat beramal dia. Contohnya apa? Kana terus hamsa. Terus ada semua itu di bait itu. Kana dolla ya. Bata ya. Soro ya. Adha ya. Asbaha amsa. Ya, itu ada semua kan, enak kan? Ya. Ini beramal tanpa syarat. Macam yang kedua, yang beramal dengan syarat. Yang beramal dengan syarat. Ada pembagian lagi enggak? Ayas bikahu nafiyun au syibhul nafi. Yang ada berapa macam ini yang beramal dengan syarat? Dua macam. Ada dua macam. Yang pertama, ayas bikahu nafiyun au syibhu. Ayas bikahu nafiyun au syibhu nafi. Ya, nafiyun lafzan au takdiran au syibhu nafiyun. Kurang lengkap. Ada lafzan dan takdirannya ya. Ya, contohnya apa itu? Yang dia dengan syarat agar didahului oleh penafian, apakah yang lafzan atau takdiran atau syibhu nafi? Contoh-contoh fiilnya apa? Bariha. Ya, terus? Fatiha. Ya. Panfaka. Ya, satu lagi. Empat. Ada semua tuh. Yang terakhir itu hadil arba'ah. Fatiha. Iya. Yang belum apa? Zala. Zala dulu. Kemudian yang kedua, macam yang kedua yang beramal dengan syarat. Apa? Ayasbikuma masdariyah. Agar didahului oleh ma? Dorfiyah masdariyah. Dorfiyah masdariyah, yaitu apa? Dama. Ya, dama. San. Ya. Ma hukmu hazi an-nafi? Ma hukmu hazi an-nafi fi an-nawasikh allati ta'mal bi syarti taqaddum nafiyin? Ya. Idza hudhifa minhu an-nafyu. Apa hukumnya apabila dibuang penafiannya? Tadi zala bari hafati infaka, yang beramal dengan syarat didahului penafian tadi. Boleh enggak? Hal yajuzu hazu an-nafi min zala bari hafati infaka? Boleh enggak dibuang? Enggak boleh. Hah? Enggak boleh. Mutlak enggak boleh. Hah? Kecuali pada kosam. Kecuali bersama apa? Bersama kosam. Contohnya apa? Contohnya? Saya ganti. Saya ganti. Contohnya apa, Ki? Wa barahu ba adamahu ya, kami. Contohnya itunya, itu yang syad, contohnya contohan itu. Contohnya qalu tahta'u. Qalu qalu tallahi, kata kosam ya. Qalu tallahi tahta'u tadhkuru Yusuf. Qalu tallahi tahta'u tadhkuru Yusuf. Apa maknanya qalu tallahi tahta'u tadhkuru Yusuf? Maknanya apa? Oh, lihat. Apa? Qalu tallahi tahta'u tadhkuru Yusuf. Apa maknanya? Mereka berkata demi Allah senantiasa akan mengingat Yusuf. Kamu terus-menerus mengingat Yusuf. Syaihnya mana di situ? Taftau di mana, dibuang apanya? Aslinya apa berarti? La taftau. Iya. Bisa dikiaskan atau tidak ini? Pembuangan an-nafi. Apa syaratnya tadi? Iya, hanya ji'a ba'da qasam. Iya. Adapun kalau datangnya sebelum qasam, maka bagaimana itu? Boleh enggak? Kalau sebelumnya tidak ada qasam. Hah? Boleh enggak? Enggak boleh. Iya. Setelahnya. Ya, bagaimana dengan ucapan menyairu Abrahuma Adam Allahu qaumi bihamdillahi muntatiqan mujida. Di sini Abrah. Ya. Tanpa disebutkan nafinya. Gimana ucapan ini menunjukkan bolehnya pembuangan nafi bersama selain qasam atau tidak? Tidak. Hah? Tidak. Tidak. Kenapa? Terus ini ada tuh Abrahu ma adam Allahu qaumi bihamdillahi muntatiqan mujida. Hah? Ini takwil. Bagaimana takwilnya? Itu jawaban syadz gitu. Iya kan? Syadz ini kan syadz. Atau ditakwil kepada yang lain. Di mana, ya, itu dengan apa? Ya, kalau ditakwil itu di anggap bahwa saya tidak ada apa padanya? Pembuangan. Tidak ada pembuangan gitu. Maknanya apa? Izala. Ya, la yazal, azalu. Ya, maknanya azalu berarti. Atau kalau kita takdirkan la ya tadi syadz gitu, syadz. Apa mana wa abrahu ma adam Allah qaumi bihamdillahi muntatiqa mujida. Senantiasa ya. Allah senantiasa. Senantiasa Allah terus-menerus menjaga kaumku. Coba setelahnya, Hamdan. Mana ya, Padan? Maknanya apa? Ma wa abrahu ma adam Allah qaumi bihamdillah muntatiqan mujida. Hah? Ah, enggak tahu. Ashraf, hafal kan Ashraf? Apa coba ulangi? Wa abrahu ma adam Allah qaumi wa abrahu ma adam Allah qaumi bihamdillah muntatiqan mujida. Iya, ya Pak. Maknanya apa? La abrahu muntatiqan mujida. Ya, terjemahkan. Apa? Senantiasa pemilik kekang kuda yang lihai dan kan tangkas. Selama Allah. Iya. Selama Allah. Adama apa namanya Adama? Senantiasa. Beda. Dengan Adama ya Adama yudimu melanggengkan. Melanggengkan kaumku. Kaumku. Ya. Ya, contohkan si ilfil ini yang didahului oleh syibu nafi. Apa, Sof? Ad-du'a. Syibu nafi yang pertama apa? Ad-du'a, contohnya apa? Ad-du'a. Apa contohnya du'a? Wa la zala muhsinun ilaika. La tazal. At mana? La yazalullahu muhsinan ilaika. Kemudian apa Hamzah? Contohnya yang didahului oleh Syibn Nafi selain doa. An-nahy. Contohnya apa? An-nahy. Kaqali syair Sahih Syamir wala tazal dzakarul mauti fa nisyanuhu dhalal mubin. Ya, Sahih Syamir wala tazal dzakarul mauti fa nisyanuhu dhalal mubin. Wa ghairu madin mithlahu qad amila in kana ghairu al-madi minhu istu'mila. Kita ulang ya. Selain madi mudhari'nya atau masdarnya atau amarnya qad amila, sungguh beramal pula apabila selain madi ini digunakan. Ya, insyaallah ini enggak ada iskal ya Rabbnya ya. Wa ghairu madin, iramnya apa? ghairu madin mubtada ya mudhaf mithlahu hal ya dari apa dari fa'il yang ada pada amil dhamir yang ada pada amila fa'ilnya amila dan dia mudhaf qad amila qad harfu tahqiq amila jumlah fi'liyah fi mahalli rafin sebagai khabar ya in kana ghairul madhi minhu su'mila in harfu syartin jazim kana fi'lun madhi naqis ghairul madhi ghairu ya ismuha minhu muta'alliq bi ha ustu'mila ya ustu'mila eh fi'lun madhi mabni lil majhul wa fa'iluhu wa na'ibu fa'ili mustatir fihi jawazan tadhuwa ya'udila ghairul madhi ya aina jumlah jawabu syarat ya mahdhuf ya taqdiruhu fa'innahu yu'mal gitu fa'innahu yu'mal aydhan dia pun diamalkan ya musyabihan al-madhi ya seperti fi'il madhinya. Wa hadhihi al-af'alu ala qismain, fi'il fi'il ini ada dua macam. Yang pertama ma yatasarraf wa huwa ada laisa wa dama. Fi'il fi'il ini ada dua macam. Yang pertama yang bertasarruf yaitu ada laisa dan dama. Yang sudah kita baca ya rinciannya kemarin. Ya kalau mau dirinci pembagiannya ada berapa? Tiga, ya kan? Di sini ya, asy-syarih hanya membagi kepada dua bagian saja. Yaitu apa? Ma yatasarraf dengan ma la yatasarraf. Kalau mu'allik di sini membaginya kepada tiga bagian. Yang pertama ma la yatasarraf aslan ya, yaitu laisa dan dama. Yang kedua ma yatasarraf tasarrufan naqisa. Yaitu apa? Zala, fatia, bariha, infakka. Ya, yang ketiga ma yatasarraf tasarrufan taman. Ya, yang bertasarruf dengan sempurna. Ya, datang darinya madhi, mudhari, amr. Yaitu sisanya. Wa huwa laisa wa san yang kedua ma la tasarruf yang dia tidak bertasarruf. Wa huwa laisa wa dama yaitu laisa dan dama tidak bisa bertasarruf. Ya. Adapun yang bertasarruf itu bukan dama ini. Ya. Sudah kita lewatkan pula. Ya. Nanti mungkin ada khilaf juga. Sebagian mengatakan datang dari masdar ada masdarnya. Ya. فنبه المصنف في هذا البيت على أن ما يتصرف من هذه الأفعال يعمل غير الماضي منه عمل الماضي. المصنف memberikan peringatan dengan bait ini bahwasanya apa yang bertasarruf dari fi'il-fi'il ini beramal seperti يعمل غير الماضي منه عمل الماضي selain madinya beramal sebagaimana beramalnya madinya. وذلك هو المضارع selain madinya itu adalah mudhari seperti yakunu zaidun qa'iman. قال الله تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا dan juga amarnya kunu qawwamina bil qist juga ucapan Allah kunu hijaratan aw hadida apa isim fa'ilnya zaidun ka'inun akhaka di antara contohnya adalah ucapan asy-syair wa ma kullu man yubdi al bashashah ka'inan akhaka idza lam tulfihi laka munjida tidak semua orang yang dia menampakkan senyum ataupun wajah yang ceria di hadapanmu ya ka'inan akhaka dia itu adalah temanmu. Idza lam tulfi laka munjida. Jika engkau tidak mendapatinya, mau ya menolongmu. Wal masdar kadzalik juga masdarnya beramal. Wa ikhtalafa an-nas fi kana an-naqisah. Manusia berselisih tentang kana an-naqisah, hal laha masdarun am la? Apakah dia punya masdar atau tidak? Yang sahih bahwa dia punya masdar. Contohnya ucapan penyair bi badlin wa hilmin sada fi qaumi al-fata wa kaunuka iyyahu 'alayka yasiru dengan bazal mencurahkan ihsan kebaikannya ya perkara yang ma'ruf kepada orang lain wa hilmin dan juga dengan kesabarannya sada fi qaumi al-fata pemuda itu menjadi mulia di tengah-tengah kaumnya wa kaunuka iyyaka 'alayka yasir ya seperti ini pun kaunuka iyyah kamu pun kalau ingin jadi seperti dia 'alayka yasir bisa tinggal kau ikuti jejaknya dengan kau menjadi seorang yang dermawan menyabar, ya. Tidak terburu-buru, tergesa-gesa, membalas kejelekan dengan kejelekan, misalnya memaafkan. Di sini saja mana? Wa kaunuka iyyahu. Ya. Wa kaunuka iyyahu alika yasiru. kaunu mubtada, khabarnya yasir. Ya, dan dia kaun itu min kana naqisah ta'amal ya amalah tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ya. Kemudian di sini mana isimnya? Kaf itu. Ya. Mudhaf ilaih, tapi dia sebagai isimnya kana. Ya. Iyahu khabarnya mansub. Ya. Alaika jar majrur muta'alliq bi yasir, yasir jumlah fi'liyah fi mahalli rafin khabar. Khabar dari kaun. Wa ma la yatasarraf minha wa huwa dama wa laysa. Ya. Dan apa yang tidak bertasarruf darinya yaitu dama dan laisa. Jadi yang bertasarruf selain madinya beramal sebagaimana madinya. Wa ma la tasarruf minha, adapun yang tidak bertasarruf darinya yaitu dama dan laisa. Wa ma kana nafyu au shibhu syartan fihi wa huwa zala wa akhwatuha la yusta'malu minhu amrun wa la masar. Adapun yang tidak bertasarruf dari fi'il-fi'il yang merupakan akhwat kana, yaitu dama dan laisa, ini tidak bisa bertasarruf. Dia menetapi madinya saja. Di sini ada catatan kaki, ini sepertinya bermanfaat dari As-Sobban. Rajaha al-alama As-Sobban anna dama anna kiswata laha masdar. As-Sobban menguatkan bahwa dama anna kiswa punya masdar. Ya, dalilnya ada dua. Yang pertama, anna ha tusta'mal al-battah silatan lima al-masariyati dzarfiyah. Bahwa dia yaitu apa? Dama digunakan secara pasti untuk ma al-masariyah dan dzarfiyah. Ya. Wa wajhul istidlal, sisi pendalilannya adalah bi hadzal wajh, dari sisi ini anna ma al-masariyah, bahwa saya ma al-masariyah ma silatiha bersama silahnya, ya fi'ilnya berarti dama, tastaujibu taqdira nas bi masdar. Ini menuntut untuk ditakdirkan dengan masdar, ya kan? فاستعمالهم هذا الفعل بعدما يشير الى انهم يعتقدون ان لها مصدر. Ya, penggunaan mereka ya akan fi'il ini yaitu dama setelah ma mengisyaratkan bahwa mereka orang Arab meyakini bahwasanya dama punya masdar. Yang kedua, annal ulama jaru ala taqdiri ma dama fi nahwi qawlihi ta'ala ma dumta hayya yaqulu muddata dawami hayya walau annana iltazamna anna hadzal أن هذا مصدر مصدر لدامة تامة أو أن العلماء اخترعوا في هذا التقدير مصدرا لم يرد عن العرب لكنا بذلك جائرين مسيئين بمن قام على العربية وحفظها الظن كل لساءة. Ya. Yang kedua, bahasanya ulama mereka jarau berlangsung ala takdiri madama, menakdirkan dama pada contoh ucapan Allah Ta'ala madum tahayya dengan ucapan mereka muddata dawami hayya, itu masdarnya. Kalau kita bersikukuh mengatakan anna hadza masdar, ini masdarnya dama tamah. Bersikukuh mengatakan ini bukan dama yang naqis, oh ini sih dama yang apa? Tamah gitu. Atau bersikukuh mengatakan bahwa ulama ikhtara'u fi hadza taqdir masdara, ulama mereka membikin-bikin masdar gitu dari yang tamahnya. Ya, lam yarid anil Arab, yang itu tidak datang dari orang Arab. Maka kalau kita seperti ini sikapnya, lakun nabi dzalika ja'irin, dengan demikian kita telah berbuat jahat, kita musiin, berbuat isaah jelek diman qoma alal arabiyah, kepada mereka ulama yang menegakkan bahasa Arab, menjaganya. Juga kita menduga kepada mereka dengan dugaan yang jelek. Ya falazimanya kun hadzal masdar, sehingga mesti ya untuk masdar ini adalah masdar yang diambil dari dama yang naqisah fatatimmu ad-da'wah, sehingga tuntutannya atau klaimnya As-Sobban itu sempurna dengan dua alasan ini. Ya. Itu yang pertama tadi. Ya. Mal masdariyah ya bersama silahnya ditakdirkan menjadi apa? Masdar. Ya. Kemudian wa ma kana nafyu au shibhu syartan fihi wa huwa zala wa akhwatuha la tusta'mal minhu amrun wa la masdar. Ya. Dan fi'il-fi'il yang dipersyaratkan padanya untuk beramal dengan syarat agar didahului oleh nafi ataupun syibhun nafi, yaitu zala dan teman-temannya, la tusta'mal minhu amrun wala masdar, tidak digunakan darinya fi'il amrnya ataupun apa? Masdarnya. Tidak ada. Adapun kalau contoh Bashir tadi gimana tuh? wala tazal dzakiral maut. Ini apa? Lanahiyah ya, bukan apa? Amr dengan lanahiyah itu. Wa makana nafyu aw syibhuhu, apa-apa yang atau fi'il-fi'il yang penafian dan syibhun nafi itu dipersyaratkan padanya, yaitu zala dan teman-temannya, tidaklah digunakan darinya amr ataupun masdar. Ya. Kemudian wa fi jami'iha tawassutul khabar ajiz wa kullun sabqahu dama hadar. Wa fi jami'iha, pada seluruhnya, kana dan teman-temannya, tawassutul khabar, tawassutu al khabar ajiz, ya, bolehkan, ya, perbolehkan untuk khabar diletakkan di tengah antara fi'il dan isimnya. Jadi aslinya apa? Ajiz, tawassutul khabar fi jami'iha, ya. Bolehkan, ya, bolehkan untuk menempatkan khabar di tengah-tengah antara fi'il dengan isimnya pada semuanya itu, kana dan akhwatnya. Wa kullun sabqahu dama hadar. Ya. Kullun ini seluruh mereka, orang Arab ataupun ahli nahu, hadar melarang sabqahu, didahulukannya khabar dari dama. Aslinya apa berarti? Kullun hadara sabqahu dama. Semua mereka, orang Arab ataupun ahli nahu, melarang didahulukannya khabar dama terhadap dama. Ya. Kulun sebagai apa? Mubtada. Mana khabarnya kulun? Ya, hadar jumlah fi'liyah. Sabqa sebagai maf'ul muqaddam, dan dia sabq masdar didhafahkan kepada ha, maka dia beramal. Ya, dama maf'ulnya itu khusus dalam lafdzuh. Ya, sehingga terjemahannya seluruh mereka, orang Arab ataupun ahli nahu, melarang sabqau didahulukannya khabar atas dama. Ini jelas ya. Ya, ajiz dari ajaza yujizu. Wa fi jami'aha muta'alik saja dengan ajiz. Dengan ajiz. Ya. Hah? Dengan tawasud. Ini dengan tawasud ya. Ya, tawasud nasar ma'adami mana fi'il juga ya. Muraduhu anna akhbar hadhil af'al in lam yajib taqdimuha 'ala al-ismi wa la ta'khiruha 'anhu yajuzu tawassutuha bainal fi'li wal ismi wal ismi. Yani maukan oleh an-nazim rahimahullah rasanya akhbar hadhil af'al, khabar-khabar fi'il ini yaitu apa? Kana dan akhwatnya. In lam yajib taqdimuha 'ala al-ismi wa la ta'khiruha 'anhu yajuzu tawassutuha bainal fi'li wal ismi. Jika tidak wajib taqdimuha, hak bagaimana? Akhbar. Apabila tidak diharuskan, tidak diwajibkan untuk khabarnya didahulukan atas isimnya ataupun diakhirkan dari isimnya, yajuzu tawassutuha bainal fi'li wal ismi. Maka boleh untuk dia akhbar tersebut ditempatkan di tengah-tengah antara fi'il dan isim. Ya. Mana jawabannya in? In lam yajib taqdimuha 'ala al-ismi. Ya? Ya juzu, kenapa di sini marfu? Hah? Enggak, yang kita tanyakan tadi jawabannya in mana? Ha? In lam yajib taqdimuha 'ala al-ismi wa la ta'khiruha 'anhu yajuzu tawassutuha bainal fi'li wal ismi. Mana jawabannya in? Apa maksudnya? Faya juz gitu ya. Atau mungkin di sini fa-nya dibuang, ya. Aslinya ada fa-nya dibuang, faya juzu gitu. Ala hadzi apa? Fa berarti. Ada catatan kaki juga ini, bermanfaat, kita baca. Nomor satu. Hasilul qawli fi hadhal mawdu' anna li khabari kana huwa khawatiha sittat ahwal. Hasil pembahasan tentang, ataupun hasil penjelasan, ataupun ucapan yang berkait dengan pembahasan ini adalah bahwasanya khabar kana dan teman-temannya ada enam keadaan. Ya, ada enam keadaan dari khabarnya kana dan teman-temannya. Yang pertama, wujubu ta'khir. Wajib diakhirkan. Ini lebih jelas lagi. Perhatikan, jadi keadaannya khabar kana dan teman-temannya ada 6 keadaan. Yang pertama, wujub ta'khir. Khabarnya wajib diakhirkan. Wadhalika fi mas'alataini, ini di 2 masalah. Pembahasan yang pertama, an yakuna i'rabu al-ismi wal khabar jami'an ghair zahir. Yaitu yang pertama ketika i'rabnya isim dan khabarnya, kedua-duanya, i'rabnya dalam kondisi ghair zahir, tidak tampak. Contoh, nahu kana sadiqi aduwi. Apa artinya? Hah? Kana sadiqi aduwi. Dahulu temanku ini adalah musuhku. Di sini kan apa? Ghairu zahir i'rabnya. Karena tanda i'rabnya semuanya apa? Muqaddara semua. Litisali biya'il mutakallim. Maka dalam keadaan seperti ini apa yang harus? Ya, mubtada'nya didahulukan dan khabarnya diakhirkan sesuai dengan apa? Hukum asalnya, iya kan? Wal aslu fil akhbari an tuakhkhara, gitu. Bisa dipahami ya. Wa tsaniyatuhuma, yang kedua dari wajibnya khabar diakhirkan, an yakunal khabaru mahsura, ketika khabarnya dihasar. Contoh ucapan Allah Taala, wa ma kana salatuhum indal baiti illa mukaan wa tasiyah. Tidaklah salat mereka orang-orang musyrik di sisi Baitullah Al-Haram ini kecuali mukaan wa tasiyah. Muka adalah tasfir. Apa tasfir? Siulan-siulan wa tasiyah, tepuk tangan. Di sini mana khabarnya kana? Ya mukaan, diakhirkan. Ya, diakhirkan, enggak boleh didahulukan. Ya. Itu, sudah paham ini tempat yang pertama ataupun keadaan yang pertama dari khabarnya kana dan akhwatnya itu apa? Wajib diakhirkan di berapa tempat? 2. Yang pertama yaitu ketika apa? I'rabnya ghairu zahir. I'rab keduanya mubtada khabar itu ghairu zahir. Yang kedua ketika apa? Khabarnya di hasr. Hasan yang kedua wujubu tawassuti bainal amili wasmih. Yang kedua wajibnya khabar ditempatkan di tengah-tengah antara amil dan isimnya. Antara fi'il itu dengan isimnya. Wadhalika fi nahwi qawlika, contohnya ucapanmu, yu'jibuni an yakuna fid dari apa sahibaha atau sahibuha? Sahibuha. Iya. Yu'jibuni an yakuna fid dari sahibuha, mengagumkanku bahwasanya di rumah ini ada apa? Pemiliknya. Ini harus fid dar khabarnya ditaruh di tengah-tengah antara fi'ilnya yakuna dengan apa? Isimnya sahibuha. Insyaallah ini alasannya sudah sering kita ulang-ulang ya. Fala yajuzu fi hadzal mithali ta'khirul khabar 'anil ismi. Tidak boleh pada semisal contoh ini untuk khabar diakhirkan dari isim. Isim dulu kemudian khabar, enggak boleh. Enggak boleh dikatakan apa? Yajibu an yakuna sahibu fid dar, enggak boleh. Li'alla yalzam minhu 'audud dhamiri 'ala muta'akhirin lafzan wa rutbah. Agar tidak berkonsekuensi kepada kembalinya dhamir kepada sesuatu yang diakhirkan lafaz dan rutbahnya. Seandainya dikatakan apa? Yajibu an yakuna sahibu fid dar, maka di sini hak ya dari sisi lafaznya jelas ya kembali kepada sesuatu yang diakhirkan, yaitu apa? Dar. Kemudian dari sisi rutbahnya hak kembali kepada apa? Khabar ad-dar, itu pun rutbahnya dibawa mubtada. Kama la yajuzu an yataqaddamal khabaru ala an al-masariyah. Sebagaimana tidak boleh untuk khabar mendahului an al-masariyah, tidak boleh. Ya. Jadi khabar tidak boleh pula mendahului apa? An al-masariyah. Yujibuni misalnya apa? An al-masariyah. Hah? Yujibuni fiddar an yakuna sahibuha. Li'alla yalzam taqdimu ma'mul silah 'ala al-mausul, agar tidak berkonsekuensi kepada kesalahan yaitu didahulukannya ma'mul silah ya daripada mausulnya. Ya mausulnya itu mausul harfi. Fala yabqa illa tawassut hadzal khabar 'ala ma dzakarna. Kemudian as-salis yang ketiga. Ada yang kedua tadi apa? Wajibnya apa? Khabar ditaruh di tengah-tengah antara amil dengan isimnya. Di berapa tempat? Ya, satu tempat itu. Ya. Apa koidnya berarti? Bobitnya apa berarti? Ketika bersama isimnya kana itu atau teman-temannya ada dhamir yang kembali kepada sebagian dari khabar, iya kan? Yang telah lewat itu. Asalis yang ketiga, wujubu taqaddumi 'alal fi'li wasmihi jami'a. Ya. Wajibnya khabar didahulukan atas fi'il dan isimnya, kedua-duanya. Ya. Kapan itu khabar wajib didahulukan dari fi'il dan isimnya? Wa dzalika fima idza kana khabar mimma lahu sadarah kasmil istifham nahu aina kana zaidun. Demikian itu terjadi apabila khabarnya memiliki hak untuk ditempatkan di awal jumlah seperti isim istifham. Contoh aina kana zaidun, enggak boleh dikatakan apa? Kana zaidun ain atau kana ain zaidun, enggak boleh. Kenapa aina laha apa? As-sadarah. Ya. Tempat yang keempat, imtina'u ta'akhur 'anil ismi. Ya, tidak boleh khabar diakhirkan dari isim. Ya, tidak boleh khabar apa? Diakhirkan dari isim. Berarti apa maknanya di sini? Harus apa? Diakhirkan dari isim ataupun dari amilnya mungkin, ya kan? Memungkinkan dua-duanya. Ma jawazi tawassuti bainal fi'li wasmiha awi taqaddim awi taqaddum 'alayhima. Ya, bersamaan dengan bolehnya khabar ini ditempatkan di tengah-tengah antara fi'il dengan isimnya atau didahulukan dari isim dan fi'ilnya. Wa dzalika fima idza kana al-ismu muttasilan bi dhamirin ya'udu 'ala ba'd al-khabari wa lam yakun thamma mani' min at-taqaddum 'ala al-fi'li. Nahu kana fid dari sahibuha wa kana ghulamu hindin ba'luha. Yajuzu an taqula dzalika wa yajuzu an taqula fid dari kana sahibuha wa ghulamu hindin kana ba'luha. Ya, binasbi ghulam. Ya. Wa ghulama hindin kana ba'luha. Ya. Binasbi ghulam. Wala yajuzu fil mithalaini ta'khir 'anil ismi, ya. Yang keempat ini adalah dilarang untuk khabar didahulukan dari isimnya. Jadi akhirkan dari isimnya. Bersamaan dengan bolehnya khabar ini ditempatkan di tengah-tengah antara fi'il dan isimnya atau didahulukan dari kedua-duanya dari fi'il dan isimnya. Ini terjadi apabila isimnya itu bersambung dengan dhamir yang kembali kepada sebagian dari khabar. Kemudian di sana tidak ada penghalang yang menghalangi untuk khabarnya didahulukan dari fi'il. Contoh kana fid dari sahibuha. Kana fid dari sahibuha. Lihat di sini bersama isimnya yaitu apa? Sahibuha ada dhamir yang kembali kepada sebagian dari khabar yaitu apa? Ad-dar. Ya. Di sisi lain tidak ada di sini penghalang untuk khabar ini didahulukan dari fi'ilnya, tidak ada. Contoh yang lain, wa kana ghulamu hindin ba'laha. Wa kana ghulamu hindin ba'luha. Apa terjemahnya wa kana ghulamu hindin ba'luha? Hah? Dan suaminya Hindun adalah ghulam, ya, budaknya dia gitu. Mungkin dibebaskan budaknya oleh dia. Wa kana ghulama hindin ba'luha. Ya. Enggak boleh dikatakan apa? Wa kana ba'luha ghulama hindin. Karena tadi konsekuensinya akan menyebabkan kembalinya dhamir kepada yang mutaakhir lafdzan dan rutbah. Ya juzu an taqula dzalik. Boleh enggak katakan demikian? Ini kana fid dari sahibuha, kana fid dari sahibuha wa kana ghulama hindin ba'luha. Boleh pula enggak katakan ya fid dari kana sahibuha, didahulukan khabarnya dari keduanya. Fidari kana sahibuha. Fidari kana sahibuha. Wa ghulama hindin kana ba'luha. Ya. Dengan nasab ghulam. Wa la yajuzu fil mithalaini ta'khir 'anil ismi. Tidak boleh pada dua contoh ini engkau akhirkan khabar dari isimnya dengan dikatakan apa? Kana sahibuha fidar. Atau apa? Kana ba'luha ghulama hindin. Itu enggak boleh. Ya. Al-khamis yang kelima, imtina'u taqaddum 'alal fi'li wasmihi jami'a. Tidak boleh khabarnya didahulukan dari fi'il dan isimnya seluruhnya. Khabarnya tidak boleh didahulukan dari isim dan fi'ilnya seluruhnya. Ya. Ma jawazi atau kedua-duanya. Ma jawazi tawassutihi bainahuma aw ta'akhurihi 'anhuma jami'a. Nah. Bolehnya khabar ditempatkan di tengah-tengah antara fi'il dan isim. Yang tidak boleh apa? Didahulukan dari isim dan fi'ilnya. Dari kedua-duanya. Boleh kalau dia ditaruh di tengah-tengah antara fi'il dan isimnya. Atau diakhirkan dari keduanya. Dari isim dan dari fi'il dan isimnya. Contoh, hal kana Zaidun shodiquk. Hal kana Zaidun shodiquk. Apakah Zaid itu adalah temanmu? Fa fi hadzal mithal yajuzu hadza. Dalam contoh ini boleh seperti ini. Hal kana Zaidun shadiqak. Sesuai dengan apa ini? Asalnya iya kan? Isimnya dulu, kemudian apa? Khabarnya. Boleh pula dikatakan dibalik, ya hal kana shadiqaka Zaidun. Boleh. Ya. Wa la yajuzu taqdimil khabar ala hal, dan tidak boleh didahulukan ya khabarnya, yaitu apa di sini? Shadiqak dari hal. Ya. Lianna hal laha sadrul kalam, karena hal memiliki hak di awal kalam. Wala tausituhu baina hal wal fi'l. Tidak boleh pula meletakkan khabarnya di tengah-tengah antara hal dengan fi'il. Tidak boleh juga. Kenapa? Lianna al fi'l bainahuma ghairu jaiz. Ada yang kurang sepertinya. Ya. Atau lianna al fi'l bainahuma ghairu jaiz. Karena fi'il, fi'ilnya mana? Kana. Fi'il yang ada di antara keduanya. Antara keduanya apa berarti? Lianna al fi'la bainahuma ghairu jaiz. Karena fi'il di antara keduanya tidak boleh katanya. Tidak ada yang hilang ya. Jangan ada yang hilang ini. Karena fi'il ini kan kana. Ya, bainahuma di tengah-tengah keduanya ghairu jaiz, tidak boleh. Al-muhim contoh hal apa? Hal shadiqaka kana zaidun, enggak boleh katanya. Cuma di sini sepertinya ada yang hilang ya. Lianna al fi'la bainahuma ghairu jaiz. Seperti ada yang hilang. Karena fi'il antara keduanya tidak boleh. As-hadis yang keenam, jawazul umuri thalasah. Bolehnya tiga sisi itu. Yaitu apa? Tiga sisi. Boleh diakhirkan, boleh ditaruh tengah-tengah, boleh diawalkan dari fi'ilnya. Contoh, kana Muhammadun shodiqoka. Boleh di situ. Enggak katakan shodiqoka kana Muhammad. Boleh pula kana shodiqoka Muhammad. Dengan nasabnya as-shodiq. Nah, itu perhatikan itu. Ya, ada 6 sisi. Insyaallah nanti kita roja pertemuan berikutnya. Fa mithalu wujubi taqdimiha 'ala al-ismi qauluka. Kita ulangi dari atas saja ya biar nyambung. Yang dimaksud oleh musannif adalah bahwasanya khabar-khabar dari fi'il-fi'il ini apabila tidak wajib untuk didahulukan dari isimnya atau tidak wajib diakhirkan dari dari isimnya, maka boleh dia untuk ditaruh di tengah-tengah antara fi'il dan isimnya. Famithalu wujubi taqdimiha 'ala al-ismi qauluka, contoh wajibnya khabar didahulukan dari isimnya adalah ucapanmu kana fid dari sahibuha. Fala yajuzu hahuna taqdimul ismi 'ala al-khabar, di sini tidak boleh mendahulukan ya isim dari khabar. Fala yajuzu hahuna taqdimul ismi 'ala al-khabar, tidak boleh dikatakan apa kana sahibuha fid dar. Ya. Kenapa? Li'alla ya'uda ad-dhamiru 'ala mutaakhirin lafdhan wa rutbah, agar jangan sampai dhamir kembali kepada sesuatu yang mutaakhir lafdhan rutbahnya. Wa mithal wujubi ta'khiri al-khabar 'an al-ismi. Kalau tadi contoh apa? Wajibnya? Ya. Wajibnya khabar didahulukan dari isim. Wajibnya khabar didahulukan dari isim. Wa mithal wujubi ta'khiri al-khabar, kemudian sebaliknya, contoh wajibnya khabar diakhirkan dari isim adalah ucapanmu kan akhi rafiqi. Apa maknanya? Akhi saudaraku dulunya adalah rafiqi, teman, teman dekatku. Ya. Fala yajuzu taqdimu rafiqi ala annahu khabar. Tidak boleh didahulukan rafiqi sebagai khabar. Adapun kalau rafiqi dijadikan sebagai apa? Mubtada boleh enggak? Ya boleh. Ya. Li'annahu la yu'lan dzalik. Kenapa enggak boleh? Karena tidak diketahui di sini. Iya. Karena i'rabnya enggak zahir, tidak tampak muqaddar semua. Sehingga harus akhir jadi kenapa? Mubtadanya rafiqi khabarnya. Harus rafiqi yang diakhirkan ini khabarnya. Karena i'rabnya enggak zahir, tidak tampak semuanya muqaddar. Li'adami dhuhuri al-i'rab, karena i'rabnya tidak tampak. Wa misalu ma tawassata fihi al-khabaru qauluka kana qa'iman Zaidun. Contoh khabar ditempatkan di tengah-tengah antara fi'il dengan apa? Isimnya adalah kana qa'iman Zaidun, seperti contoh firman Allah Subhanahu wa taala wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Wa kadzalika sa'iru af'ali hadzal babi min al-mutasarrif wa ghairihi. Demikian pula fi'il-fi'il yang lainnya selain apa? Selain kana. Ya, sa'ir itu maknanya baqi. Fi'il-fi'il sisanya selain kana yang disebutkan di sini. Yang dia masuk pada bab ini. Yang mutasarrifnya atau yang ghairu mutasarrifnya, demikian hukumnya. Dikiaskan ya. Ya juzu tawassutu akhbariha bi syartil madzkur. Boleh khabarnya ditaruh di tengah-tengah dengan syarat yang telah disebutkan. Apa syarat yang telah disebutkan itu? Enggak di kama tuh, lihat sebelumnya. Ya juzu tawassutu akhbaruha bi syartil madzkur. Dengan syarat yang disebutkan. Jadi in lam yajib taqdimuha 'alal ismi wala ta'khiruha 'anhu. Iya kan? Ini kan syarat in. In lam tajib, in lam yajib taqdimuha 'alal ismi wala ta'khiruha 'anhu. Kalau wajib sudah diketahui kapan. Ya wajib diakhirkan kapan? Ya wajib didahulukan kapan? Selain itu ya boleh gitu. Wa naqala sahibul irsyad khilafan. Sekarang kalau ada yang antum lewatin aja lah. Silahkan saja yang lewat-lewat. Sudah entah di berapa kali masih ada yang enggak perhatian. Ya. Kelihatan dari ya. Wa naqala sahibul irsyad khilafan fi jawazi taqdimi khabar laisa 'ala ismiha. Ya, penulis al-irsyad menukil khilaf terkait dengan boleh tidaknya mendahulukan khabar laisa dari isimnya. Wassawab jawazu. Hanya saja yang benar boleh untuk apa khabarnya didahulukan dari isimnya. Ditaruh di tengah-tengah antara laisa dan isimnya. Seperti ucapan penyair. Sali in jahiltin nasa anna wa anhum falaisa sawa'an alimun wa jahulu. Ini juga sudah pernah kita lewatkan ya di kawakib itu. Sali in jahiltin nasa anna wa anhum falaisa sawa'an alimun wa jahulu. Di sini sawa'an. Khabar laisa didahulukan dari isimnya. Alim isimnya. Ya. Boleh. Wa zakara Ibnu Mu'tin anna khabar dama. Kemudian Ibnu Mu'ti menyebutkan bahwasanya khabarnya dama la yataqaddam ala ismiha, tidak boleh mendahului isimnya. Fala taqul, sehingga tidak boleh engkau katakan la usahibuka madama qa'iman Zaidun. Saya tidak akan berteman denganmu selama Zaid berdiri. Ya. La usahibuka madama qa'iman Zaidun. Enggak boleh kata siapa? Ibnu Mu'tin. Wasab jawazuh, tapi yang benar boleh. Qala asy-syair la tiba lil 'aishi ma damat munaghasatan lazzatuhu bidikaril mauti wal harami. Tidak ada tiba. Apa tib? Ya kenikmatan, kelezatan lil 'aish, kehidupan dunia ini ma damat munaghasah, selama lazzatuhu kelezatannya munaghasah, dibikin keruh bidikaril maut, dengan mengingat kematian wal haram, dan juga masa tua. Ya. Syaihnya mana sini? Madamat munaghosotan. Khabarnya dama, didahulukan, boleh. Wa syara biqaulihi wa kullun sabqahu dama hadar. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan ucapannya wa kullun sabqahu dama hadar. Seluruhnya mereka alinahu ataupun orang Arab melarang untuk khabarnya dama didahulukan dari dama. Ai ila anna kullal arab, kepada mengisyaratkan kepada bahwasanya orang Arab ataupun ahli nahu mana'a sabqa khabarin dama, sabqa khabari dama 'alaiha, mereka melarang ya khabarnya dama mendahului apa dama. Ya, sabqa khabar idhofah apa kepada apa ini, masdar kepada apa, fa'ilnya, melarang untuk khabar ya dama mendahului dama. Wahada in arada bihi annahum mana'u taqdima khabara dama ala ma almuttasila biha. Nahu la ashabuka qa'iman ma dama Zaidun fa musallam. Ya. Kata syarih. Yang demikian ini apabila yang dimaukan dengan ucapan beliau wa kullun sabqahu dama hadar, seluruh mereka orang Arab atau ahli nahu melarang didahulukannya khabar dama dari dama, kalau yang dimaksud dengannya adalah melarang dari didahulukannya khabar dama dari ma yang bersambung dengan dama. Contohlah ashabuka qa'iman ma dama Zaidun, didahulukan di sini khabarnya itu qa'iman dari ma yang bersambung dengan dama, fa musallam, maka ini bisa diterima, ucapan ini dibenarkan. Ya. Adapun wa in arada annahu mana'u taqdimahu ala dama wahdaha, adapun kalau yang dikendaki oleh beliau adalah bahwasanya orang Arab ataupun ahli nahu melarang didahulukannya khabar dama dari dama itu sendiri. Contohlah ashabuka ma qa'iman dama Zaidun wa ala dhalika hamalahu waladahu fi syarhi, kepada makna ini anaknya membawa ucapan bapaknya tadi dalam syarahnya. Fa fi nadhar, maka di situ ada kelemahan. Nadhar biasanya dhaaf, ini maksud ada kelemahan. Walladhi yadhhar annahu la yamtani' taqdimu khabari dama 'ala dama wahdaha, yang zahir adalah tidak terhalang untuk khabar dama didahulukan dari damanya saja, bukan dari maknya. Fataqul, sehingga boleh engkau katakan la ashabuka ma qa'iman dama zaidun, kama taqul la ashabuka ma zaidan kallamta. Iya. Seperti ini boleh. Iya. Sama seperti ucapanmu la ashabuka ma zaidan kallamta. La ashabuka ma zaidan kallamta. Di sini zaidan adalah apa? Maful muqaddam dari kallama. Adapun pada contoh tadi la ashabuka ma qa'iman dama, qa'iman di sini sebagai apa? Khabar dama yang dahulukan. Ya sudah pernah kita lewatkan juga mengapa di situ kana itu beramal merofakkan isimnya, menasabkan khabarnya tasybihan bil fi'il, ya kan, karena dia diserupakan dengan fi'il, ya isimnya diserupakan dengan fa'ilnya, maka kemudian khabarnya diserupakan dengan apa, maf'ulnya. Nah di sini catatan kaki seperti bermanfaat pendek, katanya wadzalika disebutkan di atas kan. Kalau ini maukan dari ucapan musannif fa kullun sabqahu dama hadar, mereka seluruhnya melarang untuk khabar dama didahulukan ya dari dama, maksudnya dari ma yang bersambung dengan dama, maka ini bisa dibenarkan maksudnya. Wa dzalika li annahu la yajuzu an yataqaddam syai'un min as-silah 'ala al-mausul sawan kana harfian aw ismiyan, ini kaidah. Ini demikian dikarenakan tidak boleh untuk sesuatu pun dari silah ya anla annahu la yajuzu an yataqaddam syai' min as-silah, tidak boleh sesuatu pun dari silah untuk mendahului mausulnya. Apakah mausulnya itu harfi atau mausul ismi? Nah itu rahasianya. Jadi sesuatu dari mausul ya, apakah muta'alliqatnya atau mubtada khabarnya atau fi apa bom, apa yang lainnya, tidak boleh dia didahulukan dari mausulnya. Apakah mausulnya ismi ataupun harfi? Jadi sesuatu dari silah tidak boleh mendahului apa? Mausulnya. Apakah mausul harfi ataupun ismi? Kaza kasabu khabari man nafiyah faji biha matluwatan la taliyah. Ya sebelum lanjut ada yang bertanya kan? Mana yang mana? La asabuka ma qa'iman dama zaidun? Qa'iman yang boleh. Tadi enggak boleh itu. Enggak boleh itu. La asabuka qa'iman ma dama zaid, enggak boleh. Itu yang konteksnya jelaskan, lihat. Wa hadza in arada bi annahum, yang demikian yang mengisyaratkan kepada ucapan an-nazim wa kullun sabqahu dama hadar, apabila dimaukan dengannya adalah bahwasanya mereka orang Arab menghalangi, melarang didahulukannya khabar ya dari ma al-masriyah yang bersambung dengan dama, ya contohnya ya larangannya dari contoh ini ya fa musallam, maka bisa diterima gitu. Yang lain enggak ada? Usman? Paham? Kaza kasabu khabarin man nafiyah faji' biha matluwatan la taliyah. Demikian pula dilarang sabku khabarin ma'an nafiyah. Dilarang pula apa? Sabku khabar, khabar mendahului apa? Ma'an nafiyah. Idhafahnya di sini idhafah apa? Masar kepada fa'ilnya. Demikian pula, yakni demikian pula dilarang. Ya, masih kepada maknanya berkaitan yang sebelumnya. Demikian pula mereka melarang untuk khabar mendahului ma'an nafiyah. Faji' biha matluwatan la taliyah. Ya. Faji' biha, datangkanlah ha kembali ke mana? Hah? Pada makna fiyah. Faji' biha dalam keadaan makna fi itu matluwa, diikuti, bukan mengikuti. Ya. Matluwa diikuti, taliyah yang mengikuti. Jadi datangkanlah makna fiyah dalam keadaan dia diikuti, bukan mengikuti. Lihat sini penjelasannya. Ya di sini faji' bil amr ja'a ji'ji, dia jarmatru muta'alliq bi matluwa hal la arfu atfin taliyah apa ma'tuf ala matluwah. Ya kadzaka itu jar majrur khabar muqaddam sabqu mubtada, ya yani annahu la yajuzu an yataqaddama al khabaru ala ma'an nafiyah, yakni maksudnya adalah tidak boleh khabar mendahului ma'an nafiyah. Khabar tidak boleh mendahului apa? Ma'an nafiyah. Umum di sini ya bahasanya ya. Wa yadkhulu tahta hadza qisman, masuk pada ucapan ini dua macam. Yang pertama, makana an-nafyu syaratan fi amali. yaitu fiil-fiil yang dipersyaratkan untuk beramal agar didahului oleh nafi. Maka nafi, apa-apa yang penafian itu dipersyaratkan pada amalannya. Seperti mazala, ini masuk. Wa khwatiya, itu mazala, ma bariha, ma fatiha, man fakka. Ya. Fala taqul, tidak boleh kau katakan kau iman mazala zaidun, tidak boleh. Ya. Boleh dikatakan apa? Mazala zaidun qaiman atau mazala qaiman zaidun, ya kan? Wa jaza dzalika Ibnu Kaisan wan Nahas, meskipun itu dibolehkan oleh Kaisan dan An-Nahas, tapi kebanyakan melarangnya. Wa tsani, yang kedua, ma lam yakunin nafyu syaratan fi 'amalihi, juga masuk pembahasan ini pada fiil-fiil ya ti akhwatukana, yang penafian itu tidak dipersyaratkan untuk dia beramal. Tidak dipersyaratkan pada amalannya agar dimasuki oleh nafi. Kalau dia dimasuki nafi, maka tidak boleh. Khabarnya mendahului apa? Nafi. Contoh makana Zaidun qaiman. Tidak boleh didahulukan khabarnya qaiman makana Zaidun. Tidak boleh. Wajaza ba'duhum, meskipun sebagian membolehkan. Itu makna bait syir di atas tadi. Nanti ada catatan lagi juga, kita selesaikan dulu di sini. Wa mafhumu kalamihi annahu idza kana nafyu bighairi ma yajuzu taqdim. Mafhum yang difahami dari ucapan An-Nazim bahwasanya apabila penafiannya dengan selain ma, boleh untuk khobarnya didahulukan, karena beliau mengatakan apa? Kadza sabqu khobari ma an-nafiyah. Ma an-nafiyah tuh. Fataqul qaiman lam yazal Zaidun. Qaiman lam yazal Zaidun boleh. Kalau diambil dari pemahamannya ucapan An-Nazim tadi, karena beliau menghususkan penafiannya ma. Ya. Qaiman lam yazal Zaidun boleh, berarti konsekuensinya. Wa muntaliqan lam yakun Amrun. Ya. Wa man'ahuma ba'dhum, dan sebagian melarangnya. Wa mafhumu kalamihi aidha, juga ini fahami dari kalam beliau, jawazu taqdimil khabar 'ala al-fi'l wahdaha idza kana an-nafyu bima. Boleh mendahulukan khabar dari fi'ilnya saja apabila penafiannya dengan ma. Contoh ma qaiman zala Zaidun. Ma qaiman zala Zaidun. Ma qaiman kana Zaidun. Ya. Wa mana'ahu ba'dhum, dan sebagainya melarang. Ini ada catatan kaki, kita baca nomor 2 ya. Idza taqaddamat ma'an nafiyah 'ala an-nawasikh allati yushtaratu an-nafyu fi 'amaliha sarat musbattah. Idz inna nafya an-nafyi ijab. Ya. Apabila ada makna fiyah mendahului nawasikh yang dipersyaratkan padanya nafi untuk dia beramal, maka sarat musbattah, maka dia menjadi musbat, karena menafikan nafi itu musbat. Ya, seperti apa tadi contohnya? Zala bariha infataha apa fatia infakka, itu nafi dimasuki lemma, berarti apa? Musbat. Ya. Mana juga senantiasa terus menerus, ya. Bukan tidak terus menerus, bukan ya, terus menerus senantiasa selalu. Nomor 3 kita baca juga. Aslu hadzal khilaf mabniun ala khilafin akhar wa huwa hal tastawjibu ma'an nafyi an takuna fi sadril kalam. Ini semoga cukup waktunya. Sumber khilaf ini dibangun di atas khilaf yang lain, yaitu apakah ma'an nafiyah tastawjibu an takuna fi sadril kalam, itu harus ditempatkan di awal kalam atau tidak. Nah, ini khilafnya di situ. Jelas ya, kalau mereka yang berpendapat bahwasanya ma itu harus di awal kalam, berarti apa? Ya enggak boleh untuk mendahulukan ya khabarnya dari ma, karena menghalangi ya menghalangi hak dia. Dzahaba jumhuru al-Bashriyyin ila annaha la tastawjibu tasdira. Jumhur Basrah, jumhur Asrah Basriyyin, orang Basrah berpendapat bahwasanya ma itu tidak tastawjibu at-tasdira, enggak mesti harus ditempatkan di awal jumlah. Wa ala hadza ajazu an yataqaddam khabar nasikh al-manfi biha 'alayha mutlaqa. Nah, atas dasar ini maka mereka membolehkan untuk khabarnya nasikh yang manfi ya dengan ma mendahului khabarnya. Ya, an yataqaddam khabar nafi al-manfi biha 'alayha 'ala ma. Mereka atas dasar ini membolehkan untuk khabarnya nasikh, afal nasikh, afal nawasikh yang dinafikan ya dengan apa? Ma mendahului ma boleh. Ya, itu ucapannya apa? Berarti yang boleh tadi? Qaiman mazala Zaidun. Ya, qa'iman mazala Zaidun, boleh. Kenapa? Karena ma enggak harus ditempatkan di awal gitu. Wa wafaqahum Ibnu Kaisan wan Nahasi, cocoknya juga pendapatnya Ibnu Kaisan Nahas ala jawazi taqdimi khabari nasi 'alaiha idza kana min an-nawsikh allati yusyarat fiha an-nafy li anna nafyaha hina idzin ijab. Fa kana wa lam yakun bi khilafin naw'i atsani. Ya, dicocoknya juga pendapatnya Ibnu Kaisan. Ya. Ala jawazi taqdimi khabari nasikh 'alaiha, yaitu bolehnya khabar nasikh mendahului ma. Idza kana min an-nawsikh, apabila fi'ilnya termasuk fi'il yang nawsikh yang diprasyaratkan padanya nafi. Ya. Li anna nafyaha hina idzin ijab. Kenapa? Karena nafinya, karena dia masuk kepada fi'il yang nafi juga, maka menjadi ijab gitu maksudnya. Fa kana lam yakun, sehingga seperti tidak ada nafi gitu. Seperti tidak ada nafi. Ya. Bi khilafi naw'i tsani, berbeda dengan macam yang kedua. Macam yang kedua yaitu yang tidak bersyaratin apa padanya? Nafi. Ya, maka Zaidun qa'iman, beda ini. Ya. Enggak boleh dikatakan ya kata siapa? Kayak Ibnu Kaisan dan Nahas tadi dikatakan apa? Qa'iman maka na Zaid. Ya. Karena di sini nafinya tetap di atas nafi. Ya. Ya, sampai di sini deh mau disampaikan. Yang terlewat enggak? Yang keberapa? Kedua? Iya. Ini saya kenapanya? Ulang lagi, yang kedua itu wajibnya khabar dilematin di tengah-tengah antara amil dan isimnya, ya kan? Kemudian yang keempat, imtina wa ta'akhur anil ismi, ini lebih umum, ya khabarnya tidak boleh, ya diakhirkan, ya, ini lebih luas, boleh di tengah-tengah atau mendahului keduanya, beda, ya. Ya, silakan langsung hafalannya. Ah, masih ada. Ya. Itu takdir tadi. Kadzaka tadi. Apa sebelumnya itu kalimatnya? Jawazu apa wa kullun? Apa tadi kullun? Kullun sabqahu dama hadar. Iya itu di simple seperti itu. Ya. Demikian pula mereka ya orang Arab hadara sabqahu. Iya. Melarang untuk didahulukan khabarnya gitu. Jadi pahami dari situ. Iya. Apa? Ya khabar. Tapi takdir mana yang situ gitu. Takdir mana yang situ kadzaka. Masih ingat yang barusan itu tentang wallahi ya isna itu. Katanya apa kadzaka. Iya kan? Apa itu? Ayatnya tuh wallahi lam yahidun mufrad itu apa takdir itu? Hah? Kadzaka itu kan. Maksudnya kan fi'il. Iya, isyarat. Isyarat kadzaka. Zaka itu ya mengisyaratkan kepada tadi jumlah tadi atau maknanya. Maksudnya kadzaka mana'u taqdima al-khabar. Atau kadzaka sabu khabari manafiyah. Maksudnya kan itu kan? Didahulukannya khabar manafiyah dari apa? Dari ma itu hadara. Ataupun hadaru melarang minha darinya. Ya, silahkan ya. Jadi maknanya. Bukan. Yang mutalib mahdhuf. Takdirnya apa kira-kira? Takdirnya. Ya, kain bisa. Tapi maknanya tadi, maknanya tuh. Demikian pula mereka melarang gitu. Ya, disingkat dengan kadzaka gitu. Hah? Iya, bisa kayak sama kain juga. Kain dan kadzaka. Cuma makna kadzaka tadi, ya tadi. Pada ini pahami dari fi'il sebelumnya tuh. Ya, ini demikian pula gitu. Mereka melarangnya. Ya, ini melarang untuk khabar didahulukan dari ma. Tapi ada rinciannya tadi kan? Ya. Silakan dibaca siapa? Ya.